واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, Man kana yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harfi, wa man kana yuridu harfal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, nazid lahu fi harfi, maka kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, akan menambahkan untuknya keuntungannya itu. Wa man kana yuridu harfad dunya, dan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, kami berikan kepada dia sebagian, sebagian dari keuntungan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia tidak memiliki bagian sedikit pun dari keuntungan dunia, dari keuntungan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita banyak sekali pelajaran. Di antaranya adalah, ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu memiliki yang namanya iradah, keinginan, cita-cita, harapan dan pilihan yang dia inginkan untuk dirinya. Dan ini adalah bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya manusia ini Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dalam keadaan memiliki yang namanya iradah, memiliki yang namanya ikhtiar, keinginan dan pilihan di dalam hidupnya. Berbeda dengan akidahnya Jabriyah yang meniadakan adanya keinginan dan pilihan pada diri manusia. Hanya saja keinginan dan pilihan manusia itu berada di bawah keinginan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia di dalam cita-cita dan harapan serta keinginannya itu menginginkan untuk dirinya keberuntungan, menginginkan untuk dirinya kebaikan. Hanya saja dari keinginan dan cita-cita manusia itu terbagi menjadi dua. Ada dari manusia itu yang keinginannya, cita-cita dan harapannya adalah akhirat, kebahagiaan di akhirat, kesenangan di akhirat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan di dalam ayat yang mulia ini bahwa orang yang seperti ini keinginan dan cita-citanya, nazid lahu fi harfih, kami akan tambahkan untuk dia keberuntungannya. Artinya, dia hanya tidak hanya mendapatkan keuntungan di akhirat, tapi juga dia mendapatkan keuntungan sebelumnya di dunia. Sehingga dua keuntungannya, dunia dan akhirat. Kalau orang tadi menginginkan, mengharapkan, mencita-citakan dalam dirinya, dalam hidupnya, kebahagiaan akhirat, maka dia dapatkan dua keuntungan, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Dan ada juga manusia yang keinginannya, cita-cita dan harapannya sebatas pada dunia. Maka orang yang seperti ini Allah beritakan dalam ayat yang mulia ini, nu'tihi minha, kami berikan untuk dia sebagian dari cita-cita dunianya. Maka ini menunjukkan bahwasanya betapapun manusia menginginkan dalam hidupnya kesenangan dunia, tidak akan dia mendapatkan semuanya. Tidak akan dia mendapatkan dunia ini seluruhnya. Tapi dia hanya mendapatkan sebagian saja dari kesenangan dunia ini. Dan yang lebih merugikan lagi adalah bahwasanya dia di akhirat tidak memiliki bagian keuntungan apapun. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan dia tidak memiliki bagian keuntungan sedikit pun nanti di akhirat. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridul 'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعِيهُمْ مَشْكُورًا." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan, mencita-citakan al-ajilah, yaitu kesenangan dunia, عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan segerakan untuk orang itu dalam kesenangan dunia ini sebatas yang Allah kehendaki. Tidak semua cita-cita dan keinginan manusia terhadap dunia ini dia dapati. Manusia menginginkan kebahagiaan dunia semata, dia tidak akan dapati keseluruhannya. Akan tetapi dia hanya mendapati sebagian saja sesuai dengan yang Allah takdirkan. Bagi siapa yang Allah kehendaki, itu di dunianya. Betapapun manusia itu menghabiskan segala waktunya, segala tenaga dan pikirannya untuk mendapatkan dunia dan seisinya ini, dia tidak akan dapatkan kecuali sebatas yang Allah kehendaki. Payah, susah, habis semua yang dia miliki untuk keinginannya terhadap dunia, tapi dia tidak mendapatkan kecuali sebatas yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya. Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Kemudian nanti di akhirat, di samping dia tidak mendapatkan sedikit pun keuntungan nanti di akhirat, lebih mengerikan dari itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk dia jahannam, neraka jahannam, yang dia masuki dalam keadaan madmuman madhura, dalam keadaan terhina, tercela dan terusir, tidak memiliki sedikit kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hasilnya. Hasil orang yang menjadikan keinginannya, cita-citanya dalam kehidupannya hanyalah sebatas dunia, sebatas kesenangan dunia. Bahwasanya dia tidak akan mendapatkan dari dunia ini kecuali sebatas yang sudah ditetapkan untuk dirinya. Tidak akan dia dapat seluruhnya. Betapapun dia habiskan semua kemampuannya, semua waktunya, tenaga dan pikirannya. Dan yang lebih merugikan dari itu semua adalah di akhirat nanti dia tidak dapati sedikit pun keuntungan. Dan lebih dari itu, dia disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jahannam yang dia masuki dalam keadaan tercela, terhina dan terusir. Tidak ada sedikit pun kehormatan pada dirinya. Berbeda dengan orang yang keinginannya, cita-cita dan harapannya akhirat. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, menginginkan kebahagiaan akhirat, وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا. Dan dia berusaha untuk mendapatkan kesenangan akhirat tadi. Bahwasanya dia berusaha. Maka ini menunjukkan bahwasanya harapan, cita-cita itu haruslah dibarengi dengan usaha. Yaitu dengan amal. Niat dan dibarengi dengan apa? Amal. Wa huwa mu'minun. Dalam keadaan dia beriman. Ini yang ketiga. Niat yang benar itu akhirah. Berusaha dengan beramal saleh dan didasari dengan keimanan. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka orang yang seperti inilah yang usahanya di dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran, dengan kebaikan di atas kebaikan, keberuntungan di atas keberuntungan. Hal jazaa'u ihsan illa al-ihsan. Tidaklah balasan perbuatan baik melainkan perbuatan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Manusia ini Allah Subhanahu wa taala bebaskan dalam hidupnya untuk memilih. Tidak ada sedikit pun di dalam Islam ini sesuatu yang memaksa seseorang di dalam mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman di dalam kitabnya mulia, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy. Sungguh telah jelas kebenaran dari penyimpangan, kesesatan. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wusta la intisama laha wallahu sami'un 'alim. Maka barang siapa yang kufur kepada taghut, mengingkari segala yang disembah selain Allah, bahwasanya itu semua adalah sembahan yang batil, dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan niat dan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh orang yang seperti itu telah berpegang dengan tali yang sangat kuat, lan fisama laha, yang tidak akan pernah terputus. Artinya seorang yang mukmin yang menjadikan niat dan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapati jalan hidupnya lurus, jalan hidupnya penuh dengan keberuntungan dan kebahagiaan yang tiada putus-putusnya di dunia dan di akhirat. Wallahu sami'un 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Manusia diberikan pilihan. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Silahkan manusia itu menginginkan apa yang diinginkan dari kehidupannya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia bebas dalam keinginannya tadi, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan petunjuk kepada manusia tadi mana pilihan yang seharusnya dia pilih. Mana keinginan yang seharusnya dia inginkan untuk kebaikan dirinya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yufkida fil ard. Turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah." Tidaklah patut bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan dalam perang hingga dia mengalahkan musuhnya terlebih dahulu dengan berjihad fi sabilillah. Keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat didapat dengan apa? Taat, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menaati Allah Subhanahu wa taala akan dia dapati untuk hidupnya keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, turiduna 'aradad dunya, kalian menginginkan harta benda dunia, wallahu yuridul akhirah, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kalian itu akhirat. Ingatlah mahasyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, bahwasanya manusia itu terbatas pada pengetahuannya, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang lebih mengetahui mana yang lebih bermaslahat untuk hambanya. Sebagaimana Allah taala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan atas kalian berperang dalam keadaan perang itu kalian tidak sukai. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha mengetahui sementara kalian tidaklah mengetahui. Maka seorang muslim yang memiliki akhlak dan adab kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah selalu dia meluruskan niat-niatnya, di samping dia membaguskan amalan-amalannya dengan menjadikan segala apa yang dia niatkan, yang dia inginkan, yang dia cita-citakan adalah akhirat, adalah kebahagiaan di akhirat, adalah keutamaan dan kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wasalam, maka dia akan dapati untuk dirinya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dan seorang mukmin adalah seorang yang sangat percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah rahasia dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis muttafaqun alaih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, hanyalah amalan-amalan itu dinilai dengan niat-niatnya, dan setiap orang itu hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Naam. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah banyak sekali berita-berita yang menunjukkan perbedaan niat akhirat dengan niat dunia, dan juga akibat dari masing-masingnya. Di antaranya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah dan disahihkan oleh Asy-Syaikhul Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirata niyyatahu jama'a Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatku dunya wa hiya raghimah, yang artinya barang siapa yang menjadikan dunia itu adalah sebagai cita-citanya, farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan jadikan urusannya berantakan, tidak pernah dia dapati urusan yang selesai, yang satu yang membawa kepada kebaikan. Siapa yang menjadikan dunia itu sebagai cita-citanya, farraqallahu alaihi amrah, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan urusannya itu berantakan. waja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran itu, kemiskinan itu selalu di hadapannya, selalu dibayang-bayangi oleh kekurangan-kekurangan, ketidakpuasan-ketidakpuasan. Apabila dia jadikan dunia ini sebagai cita-citanya. Wa atadhu dunya wa lam yati min ad-dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak datang kepada dia dari dunia ini kecuali sebatas yang ditakdirkan untuk dia. Tidak akan dia dapati semua dunia ini. Dia hanya mendapati sebatas yang ditakdirkan untuknya. Karena setiap manusia yang terlahir membawa takdirnya masing-masing, membawa rezekinya masing-masing. Maka dia tidak akan meninggalkan dunia ini sampai dia memenuhi bagian rezekinya, tidak dilebihkan dan tidak pula dikurangi. Ini betapa meruginya orang yang menjadikan cita-citanya, keinginannya sebatas pada dunia saja. Habis waktunya dia berikan, habis umurnya dia berikan, tenaga dan pikirannya dia keluarkan untuk dunia, sementara urusannya tidak ada yang beres. Sementara terus dia dalam kefakiran, dan dia tidak dapatkan dari dunia ini kecuali sebatas yang sudah ditakdirkan. Dan lihat sebaliknya. Wa man kana bil akhirati niyyata, dan barang siapa yang menjadikan akhirat itu niatnya, jama'allahu lahu amrah, Allah akan satukan untuk dia urusannya. Selalu baik dan terus diberkahi. Tidak akan terputus kebaikannya. Tidak akan hilang keberkahannya. Waja'alallahu ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan kekayaan itu dalam hatinya. Selalu merasa puas, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan pada dirinya dari bagian hidupnya di dunia. Banyak ataupun sedikit, besar ataupun kecil, selalu dalam hatinya adalah kepuasan, kecukupan dengan apa yang Allah berikan. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu datang kepada dia dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Naam. Berbeda dengan orang yang pertama, justru dia yang menghinakan dirinya kepada dunia. Sementara orang yang kedua ini, yang menjadikan akhirat itu adalah niatnya, maka dunia itu yang akan terhina di hadapan dia. Inilah perbedaan antara niat akhirat dengan niat dunia. Dan ini pula yang membedakan keuntungan yang didapat oleh orang yang menjadikan niatnya itu adalah akhirat dengan orang yang menjadikan niatnya adalah dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk selalu bersabar bersama orang-orang yang menjadikan niatnya itu adalah akhirat. Dan jangan yaitu menaati, mengikuti orang-orang yang niatnya hanyalah dunia. Allah taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiy yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Ya, artinya sabarkanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dirimu itu untuk selalu bersama orang-orang yang beribadah, berdoa kepada Rabb-nya pagi dan petang dengan mengharapkan wajahnya. Amalannya adalah amalan yang soleh, amalan akhirat, niatnya juga niat akhirat. Sabarkan diri wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan kau palingkan matamu dari mereka. Turidu zinatal hayati dunia, hanya semata-mata menginginkan hidup dunia. Jangan tertipu dengan kesenangan dunia sehingga membuatmu berpaling dari mereka. Wala tuti man aghfalna qalbahu 'an dzikrina, jangan kau taati orang yang telah kami buat hatinya itu lalai dari mengingat kami. wattabahawa, dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan urusannya itu berantakan, kacau. Tidak ada kemaslahatannya, tidak ada kebaikannya. Naam. Ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wassalam, yang juga menjadi contoh dan teladan untuk umat beliau, yaitu orang-orang yang beriman yang selalu meluruskan niat dan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, agar selalu bersabar bersama orang-orang yang menjadikan niat dan amalannya adalah akhirat, dan jangan berpaling dari mereka untuk kemudian tersilaukan dengan kehidupan dunia, karena sesungguhnya orang-orang yang menjadikan cita-citanya hanyalah dunia adalah orang-orang yang Allah buat hatinya itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti hawa nafsunya, dan urusannya akan pasti berakhir dengan kehancuran sebagaimana dunia ini yang akan berakhir dengan kehancuran. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di muka bumi ini pasti akan hancur dan akan tetap abadi wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Wallahu taala alam bisawab, walhamdulillah. Diluruskan dan dirapatkan sop. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ثم الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى

Allahu Akbar. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Thank you.